lama ku nanti. Datangmu pujaan, hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bilang telah tiba, ku tanya bulan. Bersemi, aku tetap menanti. Datang bersemi, aku tetap menanti. Tiada lagi.